بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمسلمين ومسلمات رحمني ورحمكم الله ini adalah halaqah kita yang ke-44 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai di hadis yang ke-41 yaitu hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal yadi ma akhadhat hatta tuaddiyahu. Seorang bertanggung jawab atas apa yang dia ambil hingga dia mengembalikan kepada pemiliknya. Rahu ahlu sunan illa nasai. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa hadis ini berbicara tentang tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh orang yang mengambil harta orang lain, baik dengan cara yang benar maupun dengan cara yang batil, tidak dibenarkan secara syar'i. Adapun bentuk dengan cara yang batil seperti orang yang dia mengambil harta orang lain dengan tanpa izinnya, dengan tanpa keridoannya, maka hal ini tentunya merupakan sebuah kezaliman dan perkara yang haram. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghasaba qaid shibrin min al-ardi tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i aradin." Barang siapa mengambil sejengkal tanah dengan cara ghasab tanpa seizin pemiliknya, maka akan dibebankan kepadanya 7 bumi pada hari kiamat. Maka perbuatan ghasab atau mengambil harta dengan tanpa izin dari pemiliknya merupakan perkara yang haram dan merupakan sebuah kezaliman. Dan orang yang mengambilnya, maka dia bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada harta yang diambil tersebut, hingga dia benar-benar mengembalikan harta itu ke pemiliknya. Dia wajib untuk mengembalikannya. Dan kalau seandainya barang tersebut rusak, maka dia wajib untuk menggantinya. Kalau berkurang nilainya, maka dia wajib membayarkan nilai yang kurang dari harta tersebut. Dan kalau ternyata barang tersebut merupakan barang yang biasa disewakan, dia wajib mengganti harga sewa selama dia ambil. Karena semua kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan dia mengambil harta itu dari pemiliknya, maka dia harus menggantinya. Dia bertanggung jawab terhadap harta yang dia ambil dengan cara yang batil, dan dia wajib untuk mengembalikan barang itu dan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Ini bentuk yang pertama, yaitu mengambil barang dengan cara yang batil. Adapun bentuk yang kedua, dia mengambil harta orang lain, mengambil barang milik orang lain, namun dengan cara yang hak, yaitu dengan ridho pemiliknya. Seperti misalkan, dia mengambil harta orang lain karena akad perahan, jaminan. Barang itu sebagai jaminan atas hutang yang dia berikan. Atau barang itu merupakan barang yang dia sewa, sehingga dia pakai. Atau akad-akad yang lain yang intinya harta orang lain ada padanya, yang tetap harus dia kembalikan. Maka orang ini, dia bertindak sebagai pemegang amanah. Dalam artian, apabila barang yang dia pegang ini rusak karena sebab keteledorannya, atau karena ulah perbuatan dia sendiri yang tidak wajar di dalam menggunakannya, maka dia wajib untuk menggantinya. Dia wajib untuk menanggung kerugian ataupun kekurangan dari nilai harta tersebut. Kalau hal tersebut disebabkan oleh keteledoran dia di dalam menjaganya, atau karena ulah perbuatan dia di dalam memakai dengan cara yang tidak wajar. Adapun kalau seandainya barang tersebut rusak ketika berada di tangannya tanpa sebab keteledoran dari dirinya dan tanpa ulah dari perbuatannya dengan pemakaian yang tidak wajar, maka dia tidak harus menggantinya karena dia bertindak sebagai pemegang amanah. Namun apabila barang itu telah selesai waktu akad yang harus, maka dia harus mengembalikan barang tersebut. Begitu juga termasuk dalam bentuk ini adalah peminjaman barang, barang yang dia pinjam dari orang lain. Maka dia wajib untuk mengembalikannya apabila telah habis batas waktu peminjaman atau yang punya meminta barang itu sebelum batas waktunya. Karena akad peminjam-meminjam ini merupakan akad yang lazim, akad yang jais. Sehingga salah satu dari kedua belah pihak boleh untuk membatalkannya kapan saja. Dan kalau barang yang dipinjam tersebut rusak, maka dilihat kalau karena keteledoran yang dilakukan atau ulah yang dia lakukan dengan tindakan yang tidak wajar, maka dia wajib untuk menggantinya. Tapi kalau barang tersebut rusak bukan karena keteledorannya dan bukan karena ulahnya sendiri, maka di antara para ulama ada yang mewajibkannya untuk tetap harus menggantinya. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya dia tidak harus menggantinya selama bukan karena ulah dia. Namun Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah beliau memilih pendapat yang ketiga, yaitu kalau di awal akad peminjaman tersebut disyaratkan si peminjam harus mengganti kerusakan barang, maka dia wajib menggantinya bagaimanapun sebab yang dilakukannya. Kalau tidak disyaratkan di awal, maka dia tidak harus mengganti kerusakan tersebut. Demikian yang bisa kita bahas pada halaqah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.